أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة, kita melanjutkan kajian kita yaitu surat Al-Humazah ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, dan sudah kita bahas kemarin tentang makna wail, bahwa wail itu sering digunakan untuk taubih, ya, celaan. Dan sebagian ulama menafsirkan wail itu adalah sebuah lembah dalam neraka jahannam, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya, maka gunung itu akan hancur lebur. Wailun likulli humazah. Celaka likulli untuk setiap humazah. Siapa itu humazah? Sudah kita sebutkan kemarin, humazah ay al-muktab. Itu orang-orang yang suka menggibah manusia. Lumazah, humazatil lumazah. Apa itu lumazah? Ai at-ta'anun, orang-orang yang suka mencela, ya, manusia, mencaci maki orang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencela dua orang, di mana yang pertama adalah orang yang suka menggibah, dan yang kedua yaitu orang yang suka yata'an. Mantan itu apa ya? Ya, menjatuhkan harga diri orang lain, membunuh karakter seseorang. Dengan cara apa? Ya, menebarkan aib-aibnya. Ya, mencela. Demikian pula ya akhul Islam a'azakumullah, ya, menghina orang tersebut. Dan ghibah, ya akhi, di dalam Al-Quran sangat tercela sekali. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadhan, inna ba'dadhanni ithm, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian dhan. Apa itu dhan? Itu berburuk sangka. Inna ba'dha dhanni ism. Sesungguhnya sebagian dugaan itu adalah dosa. Allah mengatakan bahwa sebagian dugaan itu dosa. Berarti sebagian lagi tidak dosa. Artinya tidak setiap su'udhan itu haram, Pak. Di sana ada su'udhan yang boleh, ada su'udhan yang tidak boleh. Kapan su'udhan itu boleh? Ketika ada sesuatu yang mengharuskan kita su'udzon kepada orang lain. Contoh misalnya, kita tahu orang ini pendusta. Kita tahu orang ini suka bohong. Maka kalau dia mengucapkan kepada kita sebuah berita atau memberikan kepada kita kabar-kabar, kita jadi su'udzon, ah jangan-jangan ini dusta nih. Boleh tidak? Boleh. Iya. Atau misalnya malam-malam antum melihat ada orang meloncati pagar orang lain. Akhirnya antum berburuk sangka. Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Karena memang diminta kita untuk su'udzon pada waktu itu. Kapan su'udzon itu tercela? Ketika tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita harus su'udzon. Kita tahu teman kita ini jujur orangnya, soleh orangnya, tak pernah berdusta. Tiba-tiba kita su'udzon sama dia. Ya ayuh inna ba'dadhanni ism wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, di sini Allah menyebutkan yang pertama su'udhan. Setelah su'udhan, tajassus. Tajassus itu artinya apa? Memata-matai, mencari-cari kesalahan teman. Yang ketiga yaitu ghibah. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa asal dari ghibah tajassus. Dan tajassus itu asalnya dari su'udzon. Orang kalau su'udzon kepada orang lain, dia akan tajassus. Kalau dia sudah tajassus, dia akan jatuh kepada ghibah. Kemudian Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka ya untuk memakan bangkai saudara sendiri? Tentu kalian tidak suka itu. Artinya menggibah manusia itu akhi ya sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Subhanallah, ikhwatul Islam. Dan ini perumpamaan yang menunjukkan bahwa ghibah bukan kecil dosanya. Karena makan bangkai saudara sendiri itu ya termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Nasa'i Rasulullah SAW bersabda, innalir riba sab'una baban atau sab'ina baban. Sesungguhnya riba mempunyai 70 pintu. Adnaha, yang paling rendah, seperti seseorang mendatangi ibunya. Wa inna arbar riba, kata Rasulullah, sesungguhnya riba yang paling riba, istitalatur rajul ala irdi akhih. Seseorang merusak kehormatan saudaranya dengan cara membunuh karakternya, menebarkan aib-aibnya, supaya apa? Supaya orang ini jatuh di hadapan manusia. Kata Rasulullah, ini adalah merupakan riba yang paling riba. Subhanallah. Maka hati-hati ya akhi azakumullah dari yang namanya ghibah ya. Dan ghibah itu ya akhi banyak sebab. Kenapa sih orang tuh suka menggibah? Sebab yang pertama, adanya kedengkian, hasad. Orang yang dengki kepada orang lain biasanya ghibah. Ketika seseorang tidak suka sama orang lain yang merupakan saingan, baik saingan dalam bisnis, baik saingan dalam menuntut ilmu, saingan di dalam, bahkan terkadang ya, sesama ustaz pun juga bisa jadi hasad atau dengki ya, karena saingan banyak-banyakan murid gitu. Ya, sebagaimana yang terjadi di zaman dahulu, yang merupakan sebab Imam Bukhari ditahdir habis oleh Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Sampai akhirnya Imam Bukhari pun diusir dari kota Nisafur. Ya. Itu akibat daripada hasad. Orang yang hasad, dengki kepada orang lain, hatinya panas, dia tidak suka mendengar ya orang yang dia kebetulan dengki itu diberikan oleh Allah kelebihan. Dia tidak suka mendengar. Kalaupun dia mendengar, panas hatinya. Maka itu ya akhul Islam, orang-orang yang dengki itu sering kali jatuh kepada ghibah. Sebab yang kedua, ghibah itu adanya kebencian atau kemarahan. Ketika kita tidak suka sama orang, kita benci sama orang, atau kita marah sama orang, akhirnya kita pun membuka dan membongkar aib orang yang kita tidak sukai tersebut. Coba akhi ya, kita biasanya ya, kalau sedang senang sama orang, aibnya sebanyak apapun di mata kita, kita bisa tutupi dia. Kalau kita sedang cinta sama orang, ya, mungkin akan hilang aib-aib yang ada pada diri dia. Kita ada begitu mudah untuk menutupi aib-aib dia. Tapi ketika kita tidak suka kepada dia, nah disinilah kita diuji oleh Allah. Kita seringkali tidak bisa menahan lidah kita untuk membongkar aib-aib yang kita ketahui pada diri dia. Makanya hati-hati ya, akhi. Ya. Ketika kita kebetulan diberitahu oleh Allah atau diperlihatkan oleh Allah aib saudara kita, itu hakikatnya ujian buat kita. Apakah kita akan bisa menutupi aib dia, ataukah kita malah membongkar aib dia? Sedangkan Rasulullah SAW sabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Sering kali karena kita marah sama orang, Tadinya kita senang sama dia, tapi karena ada suatu permasalahan yang kita tidak suka sama dia, mulai pak, aibnya dibongkar pada dia. Dan itu sering terjadi dan saya sendiri sering merasakan hal seperti itu. Iya. Ketika kita cinta kepada orang, kita pandai menutupi aib dia. Tapi ketika ada permasalahan kita dengan dia, kita benci sama dia, kita pun akhirnya tebarkan aib dia kepada orang lain. Subhanallah. Ya, akhirnya kemarahan kita kepada dia itu malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ghibah. Sebab yang ketiga, akhi, kenapa seseorang itu jatuh kepada ghibah? Tabiat yang buruk. Ada orang yang memang punya tabiat senang membicarakan orang lain gitu loh. Kayaknya kalau enggak bicarain orang enggak rame deh. Biasanya kalangan ibu-ibu ya. Kalau udah kumpul, ngerumpi. Mulai itu tadinya muji-muji, "Oh, si fulan masyaallah lah, orangnya masyaallah ya. Orangnya begini, begini, begini." Kemudian ada yang satu bilang, "Tapi." Nah, kalau sudah ngomong tapi ini, Pak. Ya. Ini pintu ghibah sudah. "Tapi kemarin saya ngelihat dia begini loh." Wah, yang benar. Terkadang ya, akhi azakumullah, yang ada di majelis ghibah itu terkadang yang namanya telinga itu pengen gimana ya? Suka kepenasaran gitu loh, ingin mendengar. "Oh, gitu ya. Oh, baru tahu saya dia begitu." Akhirnya ya, akhi, kita pun berada di dalam majelis ghibah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, padahal kewajiban seorang mukmin apabila kita melihat teman kita menggibah orang lain, segera yang pertama hentikan, yang kedua bela dia, yang orang-orang yang digibah sama dia itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah dalam sebuah peperangan, Rasulullah bertanya, "Kemana Ka'ab bin Malik, tidak terlihat?" Kata seorang laki-laki, "Wallahi wahai Rasulullah, dia tertipu oleh dunia ya Rasulullah. Karena dia sekarang memang kebetulan lagi musim panen kurma. Itu orang tertipu ya Rasulullah." Apa kata Mu'adz bin Jabal, "Kadzab, kamu dusta. Saya tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan." Memang demikian seharusnya kita. Ketika kita mendengar teman kita, saudara kita digibah orang lain, kewajiban kita bela lah. Kalau kita tahu bahwa memang saudara kita memang orang yang saleh, orang yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man radda ala an irdi akhih," siapa yang membela kehormatan saudaranya, "Raddallahu anin nar yaum an wajhin nar yaumal qiyamah," maka Allah akan bela ia nanti pada hari kiamat dari api neraka. Kita terkadang ketika ya teman kita, saudara kita, ustadz kita digibah oleh orang lain, kita malah ikut ya membesar-besarkan api dalam sekam. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini akhi azakumullah, sebab yang ketiga seseorang itu ghibah apa? Tabiat. Memang tabiatnya udah buruk sudah. Hobinya dia itu ghibah sudah. Maka kalau kita punya teman yang seperti ini, lebih baik jauhi aja, Pak. Karena teman seperti ini hanya akan merusak hati, merusak agama, merusak keimanan. Kecuali kalau memang kita mampu untuk merubah dia, baru silakan. Kemudian ghibah, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, itu bermacam-macam. Terkadang ghibah dengan ucapan. Langsung menggibah. Dengan mengatakan si fulan tuh orangnya begini, begini, begini. Gitu. Terkadang yang kedua, ghibah itu dengan isyarat. Bagaimana hadis yang pernah saya sebutkan ya kepada antum, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah Rasulullah berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha warbah. Kemudian datanglah Sofiyah dan beliau ingin bicara dengan Rasulullah karena ada sebuah permasalahan atau kebutuhan. Setelah selesai, Sofiyah pun pergi. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Cukuplah Sofiyah itu begini. Isyarat saja. Maksudnya pendek. Maka apa kata Rasulullah, ya Aisyah? Laqad takallamti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu sudah mengucapkan kata-kata yang apabila kata-kata kamu tadi dicampur dengan air laut, kotorlah air laut itu. Di sini dari Abu Daud dengan sanad yang sahih. Bayangkan ya, hanya sebatas dengan isyarat saja Aisyah, Rasulullah menganggap itu sebagai sebuah ghibah. Kadang kita menggibah orang, eh si fulan mas, si anu jalannya begini ya, ya sambil dipraktekan begitu. Atau ghibah terkadang dengan cara menyindir. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan hadisnya ya, tentang kisah dua sahabat yang berada dalam safar, kemudian dilayani oleh seorang pelayan. Kemudian salah seorang sahabat ini di pagi hari berkata, kemana pelayan kita tidak terlihat? Kata salah seorang, innahu yanamu naumata rajul fi baiti. Ini orang tidurnya kayak tidur di rumah aja, kebluk. Maksudnya begitu. Kemudian dibangunkan itu tuh, si pelayan itu. Kamu pergi ke Rasulullah, bilang kami minta daging untuk makan di pagi hari ini. Akhirnya orang ini pun ya pergilah untuk meminta kepada Rasulullah SAW ya daging untuk makan mereka berdua. Apa yang terjadi? Sesampainya di Rasulullah dan orang itu mengatakan, hey Rasulullah, keduanya minta daging. Apa kata Rasulullah? Bala qadi tadama. Keduanya sudah makan daging. Makanya pelayan ini pun pergi. Mereka pun mengabarkan kepada dua orang tersebut, ya, bahwasanya kalian sebetulnya sudah makan daging, kata Rasulullah. Rupanya apa yang terjadi, ya akhi? Dua orang ini bingung, loh, dari mana makan daging? Pergilah bergegas dua orang ini kepada Rasulullah. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, dari mana kami makan daging? Kami dari pagi belum makan. Kata Rasulullah, bukankah salah seorang dari kamu tadi mengatakan tentang pelayannya begini dan begitu? Betul, ya Rasulullah. Sungguh aku melihat sisa-sisa daging itu ada di sela-sela gigi kalian, kata Rasulullah. Bayangkan, sekarang kita ya di belakang teman kita, kita memberikan gelar-gelar yang tidak baik untuk teman kita. Ah, itu seorangnya malas tuh. Nah, kan? Kena tuh. Nah, itu si fulan tuh kalau tidur tuh orangnya apa pelor tuh. Nah, itu si fulan itu sering kali kita terkadang tidak terasa kita sudah jatuh kepada apa? Ghibah, ya akhi, ghibah. Hati-hati, ya. Terkadang, kata Imam Nawawi rahimahullah, ghibah itu dengan cara kerlingan mata. Ya, atau gerakan bibir. Ketika ada orang lewat, kemudian kita ngomong berisyarat ke teman kita dengan kelingan mata. Itu pun sudah termasuk ghibah, kata Imam Nawawi rahimahullah. Subhanallah, akhal Islam, azakumullah. Maka dari itu, ya akhi, hati-hatilah dengan yang namanya ghibah. Namun, para ulama mengatakan bahwa ghibah memang pada asalnya haram. Tapi di sana ada ghibah yang diperbolehkan. Yang disebut oleh para ulama, enam macam ghibah yang dibolehkan. Apa saja enam macam ghibah yang diperbolehkan itu? Yang pertama, ya, mengadukan tindakan kezaliman kepada penguasa atau pihak yang berwenang. Contoh misalnya, ia datang ke polisi atau pihak berwenang. Pak, si fulan sudah mendolimi saya. Dia mengambil harta saya. Dia mencuri sepeda saya. Dia mencuri motor saya. Maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai apa? Ghibah. Ya. Kenapa? Karena maslahatnya jauh lebih besar. Yang kedua, itu meminta bantuan untuk mengingkari atau menghilangkan sebuah kemungkaran. Misalnya antum melihat di sana ada orang yang sedang mabuk-mabukan. Maka antum segera lapor ke polisi, Pak polisi, saya melihat di sana ada orang mabuk-mabukan. Tolonglah, ya diingkari itu. Maka Pak polisi pun datang dan mengamankan mereka. Boleh tidak? Boleh, kata para ulama. Karena ini amal untuk kemaslahatan. Yang ketiga, meminta fatwa. Antum jangan tidur ya, akhi. Kebiasaan sering tidur antum. Meminta fatwa, itu mustaftin. Contohnya bagaimana kalau ada seorang istri datang ke ustadz, ustadz, gimana ya solusinya? Kenapa bu? Ini suami saya ini orangnya begini, begini, begini, begini, begini. Apa sikap saya kepada dia? Saya bingung. Makanya si istrinya menceritakan tentang aib suaminya kepada ustadz dalam rangka mencari apa? Solusi, fatwa. Dan ini boleh, ya. Bagaimana Allah berfirman tentang kisah Khawlah yang mengadukan kepada Rasulullah suaminya. Allah berfirman, قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebat kamu ya tentang suaminya dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diperbolehkan? Boleh, enggak apa-apa. Iya. Atau misalnya di sebuah sekolahan guru-guru membahas tentang murid-murid si fulit, si fulan begini, begini, begini, begini untuk mencari solusi bagaimana mendidik dia yang benar. Iya. Maka hal seperti itu kalau memang itu tujuannya untuk minta fatwa atau mencari jalan atau solusi yang terbaik, silakan. Yang keempat yang diperbolehkan yaitu mengingatkan kaum muslimin terhadap kejahatan dan keburukan orang ini. Karena orang ini misalnya punya pemikiran yang menyesatkan atau orang ini suka menipu. Orangnya kerjaannya minjam duit ke orang tapi enggak pernah dibayar. Ada terkadang begitu, Pak. Iya. Tampang berjenggot di atas mata kaki. Ya kerjaannya minjam ke orang tapi enggak pernah dibayar. Maka kalau kita tahu dia kebiasaannya seperti itu, boleh. Misalnya kita tahu, oh si fulan lagi negetin si fulan. Kita telepon si fulan, akhi hati-hati si fulan tuh. Saya tahu dia itu orangnya suka minjem-minjem tapi enggak pernah dikembaliin itu. Boleh? Boleh. Dalam rangka apa? Menyelamatkan kaum muslimin dari keburukan dia. Apalagi kalau dia pemikiran menyesatkan. Kita tahu ini pemikirannya Syiah Rafidhah dan bisa menyesatkan kaum muslimin. Enggak apa-apa kita beritahu kepada kaum muslimin. Iya. Kalau memang di sana ada maslahat, tapi kalau ternyata malah menjadi iklan gratis, hati-hati juga. Kadang kan ya tadinya orang ini, orang sesat ini tidak terkenal. Gara-gara kita tahdir, setiap di majelis kita omongin ke orang, akhirnya orang jadi mengenal dia, jadi tenar, masyhur gara-gara kita. Akibatnya orang-orang jadi penasaran, apa benar si fulan begitu? Sekarang kan di Indonesia begitu, Pak. Ya ketika kita menyebutkan awas si fulan tuh sesat, begini, begini, begini, awas si fulan tuh sesat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang mendengarnya, ah yang benar sih, masa dia sesat gitu kan? Akhirnya dikoreksi-koreksi, ah kayaknya nggak sesat deh dia. Akhirnya kita yang dituduh sama dia, kita yang menjadi senjata makan tuan. Maka kalau memang ternyata itu malah menimbulkan hal seperti itu, tetap tidak disyariatkan. Tetap kita harus melihat ya maslahat dan mudarat di akal Islam azakumullah. Yang keberapa? yang kelima yaitu membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku dimaafkan oleh Allah kecuali yang terang-terangan. Kita melihat si fulan kok terang-terangan mabuk-mabukan di jalan, enggak tahu malu. Boleh digibah? Boleh, kata para ulama. Kita melihat si fulan kok terang-terangan main judi, enggak malu dia. Boleh digibah? Boleh. Kita melihat kok si fulan, itu si fulan gimana sih? Udah ngaji kok pacaran dua-duaan sama cewek, ya. Dan bukan istrinya lagi, enggak malu lagi dia. Terang-terangan di depan orang. Walaupun tentunya kita juga harus cross-check dulu, jangan-jangan itu istri keduanya kan gitu. Kita enggak paham. Iya. Nah, ini akhul Islam azakumullah. Maka pada waktu itu kita hati-hati. Tapi kalau kita melihat saudara kita, teman kita melakukan maksiat itu sembunyi-sembunyi, kebetulan kita tahu, maka tidak boleh kita untuk menceritakan aib dia kepada orang lain. Sebab kalau kita ceritakan kepada orang lain, berarti kita sudah ghibah. Berarti kita sudah membongkar aib dia di depan orang lain. Maka berarti Allah pun akan bongkar aib kita suatu ketika nanti. Sebagaimana Allah, ya Rasulullah bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u awratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a awratah tatabba'allahu awratah, siapa yang mencari aib seorang muslim, Allah akan cari aib dia. Wa man tatabba'allahu awratah, dan siapa yang Allah cari aibnya, yafdahuhu walau jafi jawfi baitihi, ya, Allah akan buka aibnya walaupun dia melakukan aibnya itu di dalam rumahnya sendiri. Mudah bagi Allah SWT. Hati-hati, akhi, terkadang kita melihat seseorang melakukan perbuatan maksiat itu diam-diam. Kebetulan kita yang tahu. Nah, di sini kita terkadang malah cerita ke orang, kemarin saya ngelihat si fulan begini-begini loh. Iya. Kemarin ngelihat fulan begini-begini. Hati-hati, akhi, Anda sudah menggibah dia. Anda sudah membongkar aib dia. Ya. Yang keenam, ghibah yang diperbolehkan yang seperti apa? Yaitu menyebutkan aib yang ada pada seseorang karena maslahat untuk diperkenal, untuk apa namanya, supaya dikenal dan bisa dibedakan. Contoh misalnya para ulama hadis terdahulu, ya, yang mengatakan haddatsanal a'raj, telah bercerita kepada kami si pincang. Al-A'raj itu pincang. Kata para ulama, ini bukan ghibah. Kenapa? Karena yang Al-A'raj itu namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Dan yang namanya Abdurrahman itu banyak dari perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksud adalah si pincang ini Abdurrahman bin Hurmuz, supaya dikenal dan dibedakan dengan perawi yang lain. Boleh apa-apa. Ya. Haddatsana Gundar. Gundar itu tukang ngoceh. Cerewet. Banyak ngoceh, banyak ngomong gitu. Iya. Gundar ini namanya Muhammad bin Ja'far. Di mana Muhammad bin Ja'far ini ya. Pernah duduk di majlis seorang ulama, kalau tidak salah namanya Syu'bah apa Qatadah, saya lupa. Ya, Syu'bah. Tapi karena dia saking seringnya nanya, sering ngomong, akhirnya dia berkata, "Uskut ya Gundar. Diam kamu hai Gundar." Akhirnya semenjak itu para ulama memanggil dia apa? Gundar. Ya. Banyak cincong. Ikhwatul Islam azakumullah. Contoh misalnya juga, ya, antum bilang ke teman, akhi, nanti antum dijemput sama supir saya ya di bandara. Oh ya, supir kamu kayak gimana orangnya? Orangnya pendek, hitam, gendut. Aib, tapi supaya dibedakan untuk kemaslahatan, maka enggak masalah. Iya. Bahkan terkadang hal seperti ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk kemaslahatan seorang wanita terkadang. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku dilamar oleh dua laki-laki. Yang pertama bernama Muawiyah, yang kedua bernama Abu Jaham. Mana yang harus aku pilih, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Adapun Muawiyah, ya, dia orangnya miskin, enggak punya duit. Fasa'lukun la malalah. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fakana la yada'u asahu an atiqihi. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya." Artinya sebagian orang, sebagian riwayat mengatakan dorob lin nisa, suka mukul perempuan. Akan tetapi nikahlah kamu dengan Usama bin Zaid. Lihat di sini Rasulullah menyebutkan aib seorang laki-laki yang melamar seorang wanita demi kemaslahatan siapa? Wanita, enggak masalah. Kalau misalnya ada seorang wanita konsultasi sama antum, "Akhi, antum kenal si fulan enggak? Ana dilamar sama dia. Ana enggak tahu bagaimana." Antum kebetulan tahu akhlaknya buruk. Makanya antum bilang ke si wanita itu, "Maaf ukhti, ya. Yang ana tahu dia orangnya buruk akhlaknya. Begini begini begini begini." Iya. Nah, pada waktu itu enggak apa-apa. Kalau memang untuk tujuan apa? Kemaslahatan si wanita tersebut. Iya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wailun likulli humazatil lumazah." Celaka untuk setiap orang yang humazah, yaitu yang suka gibah. Lumazah, yaitu yang suka mencela manusia. Akhi, orang yang suka mencela manusia itu akibat daripada dia memandang dirinya baik. Dia selalu memandang dirinya super. Dia selalu memandang dirinya punya kelebihan. Sebab kalaulah dia memandang kepada dirinya dan dia melihat aib-aib dirinya, saya yakin dia tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Utsman bin Affan berkata, "Inna likulli ummatin afah." Setiap umat itu ada penyakitnya. "Wa inna afata hadhil ummah al-ayyabuna at-ta'anun." Sesungguhnya penyakit umat Islam itu adanya orang-orang yang suka mencari aib orang lain dan mencela dan menjelek-jelekan orang lain. Penyakit umat Islam itu begitu, Pak. Adanya orang yang selalu mencari-cari aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Itu akibat daripada apa, akhi? Akibat daripada dia ya lupa untuk memikirkan tentang aib dirinya sendiri. Allah, kalaulah dia selalu memperhatikan aibnya dan bahwasanya dirinya itu banyak aibnya, dia akan lupa daripada aib orang lain. Tapi kalau kita selalu ingat aib orang lain, saya yakin kita dijadikan lupa aib diri kita sendiri. Bahkan kita merasa bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Maka kalau di saat hati kita merasa hati kita lebih baik daripada orang lain, maka di saat itu kata Ibnu Qayyim, kita di mata Allah lebih rendah daripada orang tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Perhatikan. Janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Lalu Allah mengatakan apa? Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Perhatikan. Kata-kata boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Seakan Allah mengingatkan kepada orang-orang yang suka memperolok itu. Dari mana kamu tahu ketika kamu memperolok dia, dari mana kamu tahu bahwa dia lebih baik, kamu lebih baik daripada dia? Iya, dari mana? Oh, saya tahu dia itu punya kekurangan. Taib, dia punya kekurangan di mata Anda. Apa Anda tidak sadar Anda mungkin lebih banyak kekurangannya dari dia? Kebetulan di Anda tahu keburukan dari dia satu. Tapi Anda tidak mengenal pada diri Anda bahwa Anda punya keburukan lebih banyak dari dia. Dari mana? Yang kedua, bisa jadi dia taubat, dia suka pada Allah. Anda tidak tahu. Iya. Sementara Anda ketika menggibah orang lain, memperolok orang lain, Anda tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia lebih baik daripada Anda 1000 kali lipat. Cobalah perhatikan ya akhul Islam azakumullah. Makanya Al Hasan Al Basri berkata, "Az-zahid alladzi ira idza ra'a ahadan dhanna annahu khairum min." Orang yang zuhud itu hakikatnya apabila dia melihat temannya, saudaranya, dia merasa saudaranya lebih baik daripada dirinya. Ya Allah. Jangan sekali-kali akhi ketika kita memandang orang lain dengan pandangan bahwa saya lebih baik dari dia. Karena itu adalah kehancuran untuk agama kita hakikatnya. Ya. Makanya dari itulah seorang mukmin lebih banyak introspeksi diri dan mengingat aib-aib dirinya daripada harus menghisap orang lain. Buat apa sih menghisap orang lain? Hisap diri kita sendiri, akhi. Kita ini lebih banyak aibnya daripada dia. Insyaallah kalau kita ya lebih banyak memperhatikan aib diri kita, dosa-dosa kita, kita akan lupa dengan aib orang lain itu. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendapatkan 1/7 dari akhlak, yaitu at-taghaful, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Kita melupakan kesalahan orang lain. Sebab kalau antum hidupnya selalu memikirkan kesalahan orang lain, pertama, pasti antum akan jatuh kepada sikap ghibah dan mencelah. Yang kedua, hati antum panas terus sama orang. Iya. Tapi ketika kita selalu melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain, hati kita pun akan tenang, dada kita pun akan lebar. Iya. Sehingga pada waktu itu kita menjadi orang-orang yang selamat hati dan lisan kita kepada manusia. Padahal kata Qurrah bin Muawiyah apa? Kana afdalahum indas salaf. Dahulu di zaman para sahabat, orang yang paling utama itu siapa? Aslamuhum qalban wa lisanan, yaitu yang paling selamat hati dan lidahnya kepada manusia. Hatinya selamat, lidahnya pun selamat. Terkadang kita lidahnya selamat tapi hatinya tidak selamat untuk dengki kepada manusia. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian Allah mengatakan, "Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah." Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apakah ayat ini menunjukkan bahwasanya mengumpulkan harta itu tidak diperbolehkan? Lalu bagaimana dengan para sahabat yang kaya raya? Seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Dalam hal ini para sahabat berbagi menjadi dua madhab. Madhab yang pertama, madhab Abu Dzar, yang mengatakan tidak halal seorang muslim memiliki harta yang berlebih. Artinya kalau ada harta yang berlebih, wajib dia infakan kepada orang lain. Iya. Sebagian sahabat berpendapat boleh menyimpan harta berlebih selama dikeluarkan zakat dan infaknya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun-nimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kata Imam Mujahid, yang disebut dengan menimbun-nimbun itu kalau tidak mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau kita keluarkan zakatnya, tidak disebut menimbun. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Allah mengatakan, alladzi jama'a malau wa 'addadah. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Akhi, harta buat orang yang muslim, yang mukmin, yang soleh, itu menjadi sebuah kebaikan. Kata Rasulullah, ni'mal mal lirrajulis salih. sebaik-baiknya harta itu adalah milik lelaki yang saleh. Kenapa? Karena dengan harta itu ia bisa berinfak di jalan Allah. Dengan harta itu dia bisa menyambung silaturahim. Dengan harta itu ia membela agama Allah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Fa inni uhaddithukum haditsan fahfadhuhu." Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis. Hafalkan ini, kata Rasulullah. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah. Yang pertama siapa? Rajulun ruziqa malan wa ilma. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah rezeki 2, ilmu dan harta. Maka dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Dia pun menyambung silaturahim dan dia pun mengeluarkan hak hartanya. Kata Rasulullah, fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Wa rajulun ruziqa ma apa ilman wa lam yurzaq mal. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki harta. Wa huwa shadiqun niyyah, tapi niatnya benar, kata Rasulullah. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku akan berinfak kayak dia. Bahwa biniyati fa'ajruhu sawa, maka dengan niatnya tersebut pahalanya sama, kata Rasulullah. Wa rajulun ruziqa mal wa lam yurzaq ilm. Dan ada orang yang diberikan oleh Allah rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Wa huwa yatakhabbat bimalih, dan ia pun gunakan hartanya di jalan setan. Ya, bukan di jalan Allah, karena tidak punya ilmu. Maka kata Rasulullah, fahuwa bi akhbathil manazil. Maka ini orang yang paling buruk derajatnya. Yang keempat, kata Rasulullah, siapa? Orang yang tidak diberikan rezeki ilmu, tidak pula harta. Sudah tidak punya uang, tidak punya ilmu. Sudah begitu niatnya buruk lagi, kata Rasulullah. Dia berkata, kalau aku punya harta, aku ingin berbuat maksiat kayak si fulan. Maka dengan niatnya tersebut dosanya sama. Iya. Nah, ini akal Islam, azakumullah. Jadi mengumpulkan harta, kalau memang tujuan untuk kemaslahatan manusia, silahkan. Antum ya bekerja mencari uang, silahkan. Kalau memang harta antum sangat bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu orang-orang yang mengumpulkan harta dan hanya sebatas menghitung-hitungnya. Ya. Berkata Muhammad bin Ka'ab, alhaahu maluhu bin nahar hadza ila hadza. Fa idza kana al-lailu nama ka'annahu jifah. Hartanya itu membuat dia lalai di waktu siang, dan di waktu malam dia bagaikan bangkai, kata Rasulullah, kata Muhammad bin Ka'ab. Ya. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya sifat orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa tercela? Allah mengatakan, yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Dia mengira dengan hartanya dia akan hidup 1000 tahun lagi. Dia mengira dengan hartanya dia akan selamat dari api neraka. Dia mengira dengan hartanya dia menjadi orang yang paling terhormat di dunia. Subhanallah, ya akhal Islam, azakumullah. Ya. Ini orang tertipu oleh harta. Tertipu oleh dunia. Dia menganggap seakan-akan kebahagiaan itu adalah dengan harta. Ini adalah sifat pencinta dunia, Pak. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang apa? Kisah si Qarun. Di mana Allah Ta'ala berfirman tentang kisah si Qarun dalam surat Al-Qasas itu. Ya. Allah mengatakan, fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Lalu kemudian kaum si Qarun pun keluarlah ya, di dalam perhiasannya tersebut. Qala alladhina yuriduna al-hayata dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ya. Aduh, andaikan kami diberikan seperti apa yang diberikan kepada si Qarun. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andaikan kami diberikan oleh Allah seperti apa yang diberikan kepada si Qarun. Allah mengatakan apa? Yang mengatakan ini siapa? Hah? Qala alladziina yuriduunal hayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Berarti ini sifat orang yang menginginkan dunia. Dia menganggap kesuksesan itu dengan harta. Dia menganggap si Qarun itu sudah jadi orang, sudah sukses dia. Aduh, andaikan aku kasih Qarun sukses ya hidupnya. Duitnya banyak, hartanya melimpah ruah. Sehingga dia menganggap bahwasanya kesuksesan itu hanya sebatas dunia, harta. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Berkatalah orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, celaka kalian. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman, akhi, menganggap kesuksesan itu bukan dengan harta, bukan. Orang yang beriman, akhi, menganggap kesuksesan itu seseorang bisa menahan hawa nafsunya. Bisa menahan syahwatnya. Bisa mempergunakan hartanya di jalan Allah. Bisa menguasai kepelitannya sehingga ia pun berusaha dermawan. Membantu fakir miskin dan yang lainnya. Itulah hakikat kesuksesan, ya akhul Islam. Allah berfirman, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses. Itulah hakikat kesuksesan ya di mata seorang mukmin. Banyak di antara kita ya seperti itu ya. Kita terkadang kagum sama orang. Wah, si fulan udah jadi orang. Mungkin enggak tahu sebelumnya belum jadi orang kali ya. Iya. Akhirnya dia memandang kesuksesan itu dengan apa? Ya sebatas dengan kehidupan dunia. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu yang menghitung-hitung harta, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu akan mengekalkan dia. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا. Adapun manusia, apabila Allah memberikan harta kepada dia dan memberikan keluasan rejeki, dia berkata, Rabbku memuliakan diriku. Adapun ketika Allah sempitkan rejekinya, dia berkata, Rabbku menghina diriku. Kadang, Pak, ada orang menganggap tanda kasih sayang Allah kepada dirinya adalah dengan harta. Berarti, saya punya harta banyak ini kan menunjukkan Allah sayang sama saya. Ya. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang ikhwah cerita ke saya. Saya bingung, Ustaz, menghadapi istri saya ini. Kebetulan saya punya kios, istri saya punya kios. Istri saya ini gak mau pakai jilbab, gak mau sholat. Iya. Dan kebetulan kiosnya lebih ramai daripada saya. Saya pernah berkata kepada istri saya, kamu sholat dong. Apa jawab istri saya? Kamu aja yang sholat susah hidupnya. Saya gak sholat, malah banyak rezeki saya. Itu kan menunjukkan Allah sayang sama saya. Allah ridho sama saya, subhanallah. Dia memandang seakan-akan ya keriduan Allah, kasih sayang Allah itu hanya sebatas dengan apa? Fulus, duit. Lah, makanya Allah mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Terkadang, akhi, Allah menyayangi seorang hamba dengan disempitkan rezekinya. Karena Allah tahu, apabila diluaskan rezekinya, Allah akan masukkan ia ke dalam api neraka. Maka dari itu ya akhi azakumullah, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, lihatlah kasih sayang Allah itu dengan sesuatu yang Allah ridhoi untuk diri kita, bukan yang kita ridhoi untuk diri kita. Ikhwata Islam azakumullah. Allah mengatakan yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. layumbadanna fil hutamah. Sungguh ia pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Iya. Artinya orang-orang yang menganggap bahwa hartanya akan mengekalkan dirinya, dia tertipu dengan harta, dia menganggap bahwasanya hartanya segala-galanya, maka ia pun ia berbuat maksiat, congkak, sombong dan yang lainnya, dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wallahu a'lam. Karena sudah isya dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.